الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله حدثنا مسدد ومسدد كما قال الإمام البخاري رحمه الله مسدد كاسمه. Nah, musaddadun kasmihi. Hai, artinya musaddad itu mendapatkan taufik untuk mencocoki kebenaran. Tasdid itu isabatul haq. Dan nama dari seorang Syekh, seorang alim ini, nasabnya memiliki nama yang unik, ya, disebutkan oleh para ulama, yaitu Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal. Kemudian yang berikutnya, ada yang mengatakan ibnu Murabbal, ada yang mengatakan ibnu Mugharbal, kemudian ada yang mengatakan ibnu Murandal. Naam, rahimahullah. Qala haddatsana Khalid ibn Abdullah. Wa Khalid ibn Abdullah At-Tahan Al-Wasiti. Naam. Al-Imam Al-Hafiz. Thiqatun. Sabtun. Disebutkan dalam biografi beliau rahimahullah, ishtara minallah salasa marrat. Nah, dia menginfakkan dirinya fi sabilillah 3 kali. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh para ulama dalam biografi tersebut, beliau menginfakkan fisabilillah dengan perak sebanyak berat tubuhnya. Ya, jadi kalau tubuhnya 50 kilo, tubuhnya 70 kilo, tubuhnya 80 kilo, ya sudah tinggal dihitung aja itu berapa gram. Ya, ribuan gram. Nah, kemudian dia infakkan 3 kali. Kita lihat bagaimana para salaf, ijtihad mereka, kesungguhan mereka, totalitas mereka dalam fi sabilillah. Bagaimana para sahabat Abu Bakar, Umar, mereka orang-orang yang paham bagaimana cara mengisi dunia ini. Nah, bagaimana mengarungi bahtera kehidupan ini, diisi dengan ibadah, dengan jihad fi sabilillah, dengan nasyrul ilm, menyebarkan ilmu. Nah, maka merekalah orang-orang yang seharusnya kita tiru. Merekalah qudwah kita, qudwah hasanah kita. Kita sudah mengetahui bagaimana para salaf. Ya, hadza Abu Bakar, ini Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, Umar setengahnya, Utsman bin Affan menginfakkan pada kondisi-kondisi yang tidak ada yang mampu kecuali dia. Sementara kaum muslim membutuhkan fisabilillah. Beliau yang membeli sumur, beliau yang memberikan perbekalan kepada pasukan perang dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa semaksimal mungkin mengikuti jejak para salaf. Qala haddatsana Amr ibn Yahya an abihi ay Yahya ibnu au Yahya ibni Umarah al-Mazini, salah seorang tabi'in. An Abdullah ibni Zaid radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat. Annahu afraga minal ina ala yadayhi faghasalahuma thumma ghasala au matmada wastanshaq min kaffatin wahidatin fa fa'ala dhalika thalasan. Fa Faghasala yadaihi ilal mirfaqaini marrataini marrataini wa masaha bi ra'sihi ma akbala wa ma adbar. Faghasala rijlaihi ilal ka'bain. Thumma qala hakadha wudu'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sahabat Abdullah ibn Zaid disebutkan di sini bahwa beliau menuangkan dari bejana air ke kedua tangannya, kemudian kedua telapak tangannya, kemudian beliau mencuci kedua telapak tangan tersebut. Summa ghasala au matmadha wastansha. Kemudian dia mencuci, yaitu mencuci mulutnya. Nah, ini ada rawi yang ragu apakah lafadznya mencuci atau langsung matmadha, berkumur. Ya, karena mencuci mulut ya berarti otomatis dengan berkumur. Nah, kemudian mencuci mulutnya atau berkumur, wastansyaqa min kaffatin wahidah. Syahidnya di sini. Berkumur dan menghirup air di hidung, tentunya setelah itu melakukan istinsar, mengeluarkan air tersebut, min kaffatin wahidah, dari satu cidukan. Nah, fa fa'ala dzalika salasan. Ini syahidnya dari hadis ini, bagaimana sunnah ya untuk berkumur, matmadah wal istinsyak, menghirup air di hidung itu dengan satu cidukan, artinya berbarengan, tidak mengambil air tersendiri untuk yang hidung, namun berbarengan. Kita mengetahui juga dalam hadis yang lain bagaimana kaifiyah untuk istinsyak. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan istinsyak, menghirup air sebisa mungkin melalui hidung. Sebagaimana sabda beliau kepada salah seorang sahabat, balik fil istinsyak illa antakuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam istinsyak, ya, menghirup air di hidung, kecuali kondisinya engkau sedang berpuasa. Nah, di antara hikmahnya kita mengetahui seorang yang tidur malam, di hidungnya itu terkadang bermalam syaitan, dalam riwayat yang lain datang seperti itu. Nah, dengan air wudhu tersebut maka syaitan pergi. Nah, juga di antara hikmah yang disebut oleh para ulama dari berwudu, berkumur, matmadah, istinsyak, seseorang ketika berwudu sebelum melanjutkan kepada bagian-bagian yang lainnya, dia bisa merasa lebih tenang, lebih mutmain untuk memastikan bahwa air yang dia pergunakan ini air yang memang suci dan mensucikan, tidak ada najasah. Karena ketika dia berwudu, ya, kemudian dia berkumur dalam wudunya tersebut dan juga menghirup, di situ dia merasakan. Jadi tidak mencukupkan hanya pada melihat air. Kita mengetahui bahwa sesuatu yang najis itu mempengaruhi pada tiga hal: warna, bau, dan rasa. Seperti itu. Ya, adapun warna bisa dilihat dengan pandangan mata, namun bau dan rasa ini bisa dirasakan oleh indera perasa, yaitu mulut dan hidung. Maka sebenarnya para ulama hikmahnya, ketika dia melakukan matmadah dan istinsyak, dia lebih yakin bahwa air yang dipakai ini bukan air yang najis. Nah, untuk kemudian dia melanjutkan pembasuhan pada anggota-anggota wudu yang lainnya. Kemudian di sini disebutkan faghasala yadaihi ilal mirfaqaini marrataini marratain. Kemudian Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu membasuh atau mencuci kedua tangannya sampai kepada sikunya, dan sudah lewat bersama kita bahwa pembasuhan siku, datang riwayat yang lainnya menjelaskan itu bukan berakhir di siku, namun naik ke atas sedikit ke bagian lengan atas. marataini, dua kali. Sementara yang tadi berwudu, mencuci mulut, ya, dengan berkumur dan menghirup udara 3 kali, sementara di sini mencuci tangan 2 kali. Nah, sudah lewat bersama kita, bolehnya seseorang berwudu dengan jumlah bilangan yang tidak sama antar anggota wudu. Wajah 3 kali, tangan 2 kali, boleh. Atau sebaliknya, begitu juga dengan kaki misalnya. Dan sebaliknya, ini boleh. Karena telah datang banyak riwayat yang menjelaskan perkara yang demikian. Qala wa masaha bi ra'sihi ma akbala wa ma adbar. Dan kemudian beliau mengusap kepalanya. Mengusap, ya. Beda antara mengusap dengan membasuh. Kalau mengusap, ya tidak menuangkan air. Tapi kalau membasuh itu mengalirkan dan menuangkan air. Membasuh sama dengan mencuci. Ini hanya diusap kepalanya dengan air. Ma akbal wa ma adbar. Dari depan ke belakang kemudian kembali lagi. Di sini tidak disebutkan pencucian wajah. Setelah tadi menyebutkan matmadah wal istinsyak, kemudian langsung kepada kedua tangan. Nah, maka disebut oleh para ulama bahwa hadis ini tidak menunjukkan bahwa wajah tidak wajib, bukan. Namun hadis ini sebenarnya para ulama diriwayatkan dengan ikhtisar, diringkas, karena sudah perkara yang menjadi ma'ruf, ya, bahkan sampai sekarang di antara kaum muslimin yang namanya berwudu itu harus membasuh wajah. Nah, namun di sini tidak disebutkan wajah dalam rangka ikhtisar, meringkas. Seperti itu. Ya, ayat sudah jelas, ahadis yang lain menunjukkan bahwa wajah wajib dicuci. Saya kembali kepada mengusap kepala. Kemudian setelah itu wa ghassala rijlaihi ilal ka'bain. Kemudian beliau mencuci dan membasuh kedua kakinya sampai kepada al-ka'ab. Al-ka'ab yaitu mata kaki, bagian yang menonjol, ya, di persendian kaki. Dan sudah lewat bersama kita pula bagaimana sunnahnya untuk membasuh kaki dilebihkan sampai naik sedikit ke bagian betis. Summa qala. Kemudian Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, hakadza wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita mengetahui bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat mereka untuk mengetahui detail urusan-urusan agama mereka secara menyeluruh, diperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata urusan agama ini mencakup seluruh hal, entah perkara ibadah ataupun perkara adah kebiasaan, ya, ataupun urusan rumah tangga ataupun urusan pekerjaan, mencakup seluruh permasalahan akhirat, permasalahan dunia, urusan umum, urusan pribadi. Ini agama. Seperti itu. Ya. Walaupun di situ hukum asalnya bukan ibadah, namun banyak hal diatur oleh agama. Tidur. Tidur hukum asalnya bukan ibadah, namun ada tata caranya. Seperti itu. Buang air, makan, minum. Ini urusan-urusan pribadi, namun diatur oleh agama. Nah, sementara kita mengetahui kesempurnaan agama Islam, ya, yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, entah perkara umum, entah perkara pribadi, entah perkara akhirat, entah perkara dunia, dan kesempurnaan ajaran ini akan terjaga dengan adanya dakwah. Ya, dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar, dengan adanya nasihat seperti itu. Barakallahu fikum ya ikhwan wal akhwat. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.